Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita huwa ta'limul lughah al-arabiyah, pembelajaran bahasa Arab. Kena waktu sudah lewat beberapa, hampir setengah jam barangkali ya, kena ada sesuatu hal. Maka kita masuk saja pelajaran selanjutnya, yaitu masih terkait dengan masalah ahkamul mubtada wal khabar, terkait dengan masalah hukum mubtada dan hukum khabar. Bahasan yang lalu adalah pembahasan anwa'ul khabar, yaitu macam-macam khabar, yaitu pelengkap al-khabar, ini khabar mubtada, yaitu pelengkap atau disebut juga subjek dalam bahasa kita, afwan, predikat penyempurna daripada subjek atau subjek. Nah, ini beberapa bentuk. Yang pertama al-mufrad, yang dimaksud dengan mufrad adalah laisa jumlah wala syibu jumlah, yaitu bukan kalimat atau bukan yang mirip dengan kalimat. Yang dimaksud mirip dengan kalimat adalah jar majrur serta dzaraf, yaitu keterangan tempat maupun keterangan waktu. Malam ini kita lanjutkan bentuk yang kedua adalah al jumlah, khabar dalam bentuk jumlah. Kita telah mengetahui bahwa al jumlah munqasima ila qismain, terbagi pada dua, ala wahya al-jumlah al-ismiyah wal-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-ismiyah yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Jadi maksud di sini adalah khabar mubtada, yaitu subjek, dia terdiri daripada jumlah ismiyah. Kalau demikian berarti subjek ini ada dua. Subjek yang pertama, nah kemudian subjek yang kedua berserta khabarnya sebagai pelengkap untuk subjek yang pertama. Kemarin sudah kita contohkan beberapa contoh, yaitu sebagai contoh al-ma'hadu masalan mudarrisuhu kathiruna. Baik, saya bagi tulis dulu. Bismillah. Nah, al-mudarrisu, al-ma'hadu mudarrisuhu kathirun. Khabar ini subjek pertama, mubtada, yang disebut dengan kaidah nahwiyah mubtada. Nah, mana khabarnya, pelengkapnya? Ini pelengkapnya, semua ini. Kalau kita lihat, pelengkap ini terdiri dari dua kata, minimal dua kata, yaitu mudarrisu, yang kedua kathirun. Ma makna? Ma'had itu atau lembaga itu para gurunya banyak atau para pengajarnya banyak. Mudarrisun itu, mudarrisun itu para pengajar atau guru. Ini jamak mudzakkar salim, itu bentuk plural yang beraturan. Nah, asalnya adalah mudarrisuna, ada nunnya, nunnya hudzifat. Nah, afwan, saya tulis baik. Ini asalnya mudarrisun. Nah, ketika digabungkan dengan dhamir, nah, dhamir ini kembali hu, kembali pada ini, dhamir kembali kepada ma'had. Karena itu syarat yang harus dimiliki oleh khabar yang terdiri daripada bentuk jumlah. Nah, ketika dhamir masuk, maka nunnya dibuang. Nah, sara mudarrisuhu, hadha huwa. Al-ma'hadu mudarrisuhu kathirun. Di sini banyak itu apa? banyak di sini bukan mahat tapi gurunya yang banyak. Ada kita apa? Khabarnya lihat harus sesuai dengan subjeknya. Ini subjeknya. Berarti ini mubtada yang kedua. Kita sebutkan mubtada kedua karena ada dua mubtada. Ini mubtada awal. Ini mubtada yang pertama. Nah. Kemudian ini katsirun, pelengkap ini adalah pelengkap untuk kata mudarrisu, bukan pelengkap ma'had. Yang banyak itu dewan guru. Berarti ini khabar mubtada asani. Nah, mana khabar ini? Kedua-duanya ini, jumlah, disebut dengan jumlah. Disebut dengan jumlah. Jumlah itu adalah penggabungan. Ya. Digabung. Ini mudarrisu digabung dengan kasirun dan khabarnya. Jadilah dia khabar. Khabar mubtada, ini itu mubtada singkat aja, mubtada awal. Nah, inilah pengkap bagi pada kata ma'had. Syarat yang perlu diperhatikan adalah harus ada dhamir. Yaitu apa? Harus ada dhamir yang kembali kepada ma'had. Jadi pada mubtada itu, afan, pada khabar yang bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, harus ada dhamir yang kembali kepada subjek pertama, itu ma'had. Al-ma'hadu mudarrisuhu kathirun. Al-ummu awladuha kathirun. Al-ummu. Kenapa ibu itu? Awladuha. Nah, ini kenapa pakai ha? Ini kok berbeda nih hu? Ini kenapa ha ini kembali kepada al-um? Um itu adalah bentuk kata mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas. Maka dhamirnya ha. Al-umu awladuha. Nah, kita lihat awladuha. Kenapa? Anaknya kenapa? Kasirun. Anaknya banyak. Nah, tidak dikatakan kasiratun. Kasiruna. Anaknya banyak. Nah, inilah khabar mubtada dalam bentuk jumlah ismiyah. Kenapa kata jumlah ismiyah? Karena awlad ini isim. Isim berarti dia di'rab dengan kedudukan sebagai mubtada kedua. Kasirun khabar mubtada yang kedua. Nah, bukankah kalau dibuang kata um ini kalimat sempurna? Auladuha kasirun, anak-anaknya banyak. Mudarrisuhu kasirun, dewan gurunya banyak. Ini sudah kalimat sempurna. Nah, inilah contoh. Contoh yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, kita baca di sini, kita lihat di sini. Ini juga sama dengan contoh ini, tapi ada sedikit perbedaan. Baik, Fadhil Syaikh, kita minta para peserta, baik para pendengar maupun pemirsa TV Raja, untuk membaca apa yang ada dalam kitab ini. Fadhil Syaikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa membuka di halaman 91 kitab Darusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha. Dan bagi Anda yang mungkin belum memiliki buku yang kita gunakan dalam pembahasan ini, Anda bisa melihat secara langsung di layar televisi Anda dalam pembahasan ahkamul khabar atau hukum-hukum khabar. Dan sudah beberapa poin kita baca dan kita bahas. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, wal khabaru al-jumlah. Kita berikan kesempatan di layar telepon 021-823-6543. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Terima kasih. Naam. Baik, barakallahu fiik. Ahlan ya Ummu. Barakallahu. Silakan. Naam. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Yang ba ya Ustaz. Naam, ba. Naam. Wal khabaru jumlatu lahu al mudiru masmuhu. Naam. Naam. Al-jumlatul ismiyatu ay masmuhu al-ba a'id birasaniya wal khabarul jumlatul ismi wal khabarul jumlatu nahwu wal khabarul jumlatu nahwu al-mudiru masmuhu naam al-jumlatul ismiyatu ay masmuhu khabaru wa hiya fi mahalli raf'in naam taib tarjimiha khabar dalam bentuk jumlah gitu Ustaz ya. Khabar dalam bentuk jumlah gimana Ustaz? Ah ini khabar min awal al-mudiru masmuhu tarjimiha. Oh, naam. Al-Mudir Masmuhu, kepala sekolah itu siapa namanya? Iya. Nah, Al-Jumlatul Ismiyah dalam jumlah ismiyah Masmuhu. Ya, khobarnya adalah wahia fi mahalir menepati tempat rofa. Rofa. Coba nah, bisa jelaskan apa maksudnya dari ini? Secara singkat. Al-Jumlatu wahia fitnah. Al-Mudiru Masmuhu. Hmm. Maksudnya apa? Wahia fi mahalir yang masmu, ya maksudnya masmu itu sebagai khobar bagi al-mudir menepati tempat rofa, Ustaz. Oh iya, taib, ahsan. Jadi masmuhu itu dalam bentuk kalimat sempurna. Nah, yang disebut dengan jumlah, jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah al-ismiyah, itu nah, jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Karena dalam bentuk mubtada khobar lagi. Iya, karena di situ terdapat mubtada khobar. Nah, di situ tidak ada kata kerja, nah, tidak ada fiil. Oh iya iya. Kalau tidak ada fiil berarti tidak ada fa'il. Nah, nah di sini bentuknya adalah kalimat ismiyah atau kalimat yang diawali oleh isim. Nah, nah saya tanya mana mubtadanya? Mubtada awal al-mudir. Baik, mana mubtada tsani? Al-mubtada tsani ma. Nah, khabarnya mana? Tanda ismu. Mubtadanya ismu. Mubtadanya ismuhu. Nah, khabarnya? Khabarnya ma. Ma. Nah. Nah, ya sahih. Nah, ini namanya apa? Takdimul khabar, mendulukan khabar daripada mubtada. Nah. Ya, ini juga sudah kita jelaskan. Nah, kita sudah jelaskan kenapa khabar dulu kan itu khabarnya bentuk ma istifham. Belum bentuk isim istifham. Ya, afan saya tulis dulu. Nah, nah. Aktub. Taib al-mudiru. Al-mudiru masmuhu. Taib masmuhu. Iya. Nah, mudir ini mubtada yang pertama. Nah. Nah, ini mana mubtada yang kedua? Inilah ismu, inilah mubtada yang kedua. Yang kedua mubtada tsani. Ya. Ma ini adalah khabar. Khabar dari ismu. Khabar apa? Mubtada yang kedua, bukan khabar ini. Khabar ini jumlah ini. Nah, nah ini khabar, ini apa? Khabar mubtada yang kedua, ini mubtada tsanin. Nah, diakhirkan mubtadanya, didulukan khabarnya, dan ini wajib. Kenapa dulukan khabarnya? Ada isim istifham. Sahih. Karena khabarnya dalam bentuk isim istifham, dalam bentuk isim istifham. Dan isim istifham dia harus diletakkan di awal. Nah, ini sebetulnya ini di awal ini karena ini adalah kalimat sempurna. Nah, ya, ini di awal ditinjau dari ini ya, bukan di awal mesti dari sini tidak. Ini karena ini adalah khabar, ini khabar ini sudah kalimat sempurna. Nah, nah, kalimat sempurna berarti awalnya itu kata pertama itu awal. Maka nah, di sini awalnya masmuhu. Nah, nah, kita lihat jawabannya. Nah, kita lihat jawabannya maka akan terlihat ini mubtada'nya. Nah, mal jawab? Ismi, apa jawabnya? Al-mudiru ismuhu. Oh, al-mudiru ismuhu ini Muhammad. Ini al-mudiru ismuhu Muhammadun. Ismuhu Muhammadun. Ahmad. Ahmad. Baik, ahsanta. Nah, ini kan bukankah ini mubtada yang kedua? Nah, ini mubtada yang kedua. Nah, ini mubtada yang pertama. Ini terlihat bahwa ini sebagai mubtada terlihat itu ketika jawabannya. Nah, nah, al-mudiru ismuhu. Nah, ismuhu Ahmad. Ini khabar daripada mubtada yang kedua. Nah, jumlahnya apa? Jumlah ismiyah. Nah, ini jumlahnya apa? Sebagai khabar mubtada yang kedua, mubtada yang pertama. Oh, demikian enam juga ini. Mas al-mudir masmuhu. Mana pelengkap mudir? Masmuhu, siapa namanya? Nah, siapa namanya? Ini adalah pelengkap subjek yang pertama. Nah, berarti apa? Jumlah penggabungan antara mubtada dengan khabar yang khabarnya sebagai khabar. Nah, sebagai khabar bagi sebagai khabar apa? Mubtada sani, mubtada awal. Awal. Nah, khabar mubtada awal. Nah, nah, tapi ini di sini dibilang istilahnya, nah, istilahnya adalah fi mahalli raf'in. Nah, karena khabar itu hukum hukum khabar adalah rafa. Rafa. Saya katakan, perlu saya jelaskan bahwa hukum khabar itu marfu. Nah. Dan sebagaimana mubtada hukumnya marfu. Nah, karena khabarnya dalam bentuk jumlah atau syibul jumlah, maka diistilahkan dia menempati tempat rafa. Artinya apa? Bahwa kan ini kan khabar, kalimat kedua ini khabar. Nah. Khabar pada mudir. Nah. Sedangkan khabar itu status hukumnya marfu. Nah. Maka kedua ini dia menempati tempat rafa sebagai atau menempati sebagai khabar, hukumnya adalah hukum marfu. Cuma tanda rafa-nya di sini adalah tidak jelas karena dia dalam bentuk jumlah. Berbeda kalau khabarnya mufrad. Kita kembali pada khabar mufrad. Al-mudiru. Al-mudiru, nah, tawilun. Ah, al-mudiru nasyitun. Hmm. Apa artinya? Kepala sekolah itu rajin. Kepala sekolah itu rajin. Nah, mana khabarnya? Nasyitun. Nasyit. Khabar hukumnya apa? Mubtada hukumnya marfu. Apa rafanya? Khabar mana? Khabarnya nasyitun. Apa tanda rafanya? Dhammah. Nah, di sini kena khabarnya mufrad, arti bukan jumlah. Nah. Nah. Maka tanda harakat tanda rafa'nya jelas. Nampak ya, Ustaz. Dalam bentuk harakat di sini. Nah. Jelas. Sementara ini tanda rafa'nya tidak jelas. Kenapa? Nah. Karena dia bentuk jumlah. Nah. Iya. Karena penggabungan dua kata. Al-afan, iya, dua kata atau dua isim. Dan situ tidak jelas tanda rafa'nya. Maka dikatakan fi mahalli raf'in. Demikian juga kalau khabarnya atau mubtada'nya mabni, umpamanya hadza. Hadza apa? Musa. Mudirun. Nasyitun. Ini apa artinya? Ini adalah ini pimpinan sekolah, atau ya, kepala sekolah yang rajin. Mana mubtada'nya? Hadza. Ini mubtada'nya. Nah, oh, mubtada' hukumnya apa? Marfu. Mana tanda rafa'nya? Di sini tidak ada tanda rafa'. Karena apa? Mabni permanen. Nah. Isi mabni. Arti mabni adalah dia tidak berubah. Nah. Di mana pun diletak dia tetap amil apapun masuk dia tetap hadza. Hadza mudir. Ra'aitu hadzal mudira. Tetap aja hadza. Nah. Ini dikatakan mabni. Nah, hukumnya apa? Ketika dia sebagai mubtada, maka dikatakan fi mahalli. Dia menempati tempat rafa karena dia sebagai mubtada. Seulang kembali, karena dia sebagai mubtada, maka dia menempati tempat rafa. Karena mubtada hukumnya marfu, maka dia menempati tempat rafa sebagai mubtada. Demikian juga khabar mubtada hukumnya marfu, karena dia dalam bentuk jumlah, maka jumlah ismiyah ini sebagai khabar mubtada menempati tempat rafa. Itu istilah ya, istilah di dalam ketika kita menguraikan jabatan kata. Menguraikan jabatan kata. Ya, dalam bahasa kita juga ada disebutkan diuraikan jabatan kata. Umpamanya Muhammad sakit, Muhammad subjek, sakit predikat. Nah, Muhammad sakit hari ini. Kan gitu, Muhammad subjek, sakit predikat, hari ini keterangan waktu. Nah, itu apa? Uraian jabatan kata dalam kalimat. Nah. Menyebutkan jabatan kata dalam kalimat. Nah, dalam bahasa Arab juga ada i'rabnya. Cuma menguraikan jabatan kata dalam dalam grammar nahwu itu agak lebih panjang, tidak singkat. Nah, seperti tadi apa? Al-mudiru nasyitun. Katakan al-mudir mubtada. Tapi tidak cukup cukup sampai di situ, perlu dijelaskan. Karena ada hukumnya. Ya, kenapa? Ada hukumnya dan ada tandanya. Bagaimana menguraikan jabatan kata dalam i'rab ini? Al-mudiru mubtada'un, subjek marfu'un, dia marfu. Wa alamatu rafi, tanda rafanya dhammatun, dhammah. Tambah lagi zahiratun, nyata. Fi akhiri, di akhirnya, di akhir kata itu huruf ra. Dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita tidak punya harakat. Karena tidak punya harakat. Nah, sementara dalam bahasa Arab itu ada harakat. Nah, maka urai jabatannya agak lebih panjang diuraikan. Ya, al-mubtada'u marfu'un. Wa alam taraf tanda rafa'nya dhammatun, dhammah, di mana dhammahnya di akhirnya, fi akhir yaitu huruf ra. Nasyitun khabarul mubtada marfu'un, dia marfu. Wa alamat rafi tanda rafa'nya apa? Dhammah. Karena khabar hukumnya marfu, dikatakan khabarun marfu. Wa alamat rafi tanda rafa'nya dhammatun, dhammah. Zahiratun nyata, nyata apa? Bisa dituturkan dan bisa dilihat. Fi akhir, di akhirnya, mana huruf akhirnya? Ta tun. Nah, itulah cara menguraikan jabatan kada di dalam urusan ilmu nahwu, disebut dengan i'rab, agak lebih panjang daripada grammar kita. Grammar kita singkat karena tidak punya harakat. Baik. Kalau tadi di awal saya menjelaskan bahwa khabar mubtada terdiri dari jumlah ismiyah, nah, di mana mubtada pertamanya letak di awal. Nah, di sini mubtadanya, mubtada yang kedua letaknya di akhir. Mendulukan khabar mengakhirkan mubtada sani. Nah. Tapi sebagai contoh, bisa berikan contoh ya Ummu Fatimah? Yang mubtadanya, mubtada saninya di akhir. Ta'khiru mubtada sani wa taqdim khabaruhu. Yang mubtadanya di akhir. Bisa? Bukan iya, yang tadi. Kalau dadakannya agak repot ya. Iya, dadakan. Nah, ini contoh nih. Nah, iya. Kalau yang tadi kan mubtadanya bukan di akhir, Ustaz. Kenapa? Yang mas muhu bukan mubtada yang di akhir. Ma khobar yang di awal. Maksudnya buat contoh seperti ini lagi. Hah? Buat contoh seperti al-mudiru mas muhu. Ana kasih contoh nih. Nah, Ustaz. Baik, ana kasih contoh. Nah. Mubtada sanya di awal seperti tadi. Muhammadun. Oh, yang khobarnya di akhir. Bentar. Muhammadun kutubuhu kathiratun. Kitabnya banyak. Ini tun pakai ta marbutah. Kenapa? Kutub. Nah. Kutub itu jamak. Ini harus diperhatikan. Ketika bikin kalimat khabarnya jumlah ismiyah harus banyak diperhatikan. Nah. Harus perhatikan dhamirnya harus sesuai kembali pada subjek yang pertama. Nah. Kemudian mubtada yang kedua harus perhatikan, harus khabarnya harus sesuai dengan mubtadanya. Kutubuhu ini jamak ghairu aqil, digolongkan muannas, maka cukup khabarnya dalam bentuk mufrad muannas. Nah. Nah, kathiratun. Tidak kita katakan Muhammadun kutubuhu kathirun, ada khata. Nah. Kutubuhu kathiratun. Nah, ini mubtada yang awal, ini contoh tadi, ini mubtada yang kedua, ini khabar. Khabar mubtada. Mubtada awal. Kedua dah. Kedua. Ini kan khabar kutub. Oh, khabar. Pelengkap kutub ada kathirah. Khabar pertama adalah gabungan antara kutub dengan khabarnya yang disebut istilah jumlah. Nah. Inilah khabar mubtada yang pertama. Mubtada awal. Nah, ini mubtadanya berurut, mubtada pertama, mubtada. Sekarang kita ubah mubtadanya, letakkan di akhir. Tinggal dibalik ya, Ustaz Muhammad. Oh, enggak asal dibalik, enggak. Bikin kalimat yang lain. Biasanya itu adalah yang letak di awal dan di akhir adalah manakala khabarnya syubul jumlah. Masalah kalimat lain. Muhammadun jamilatu Muhammadun lahu afwan. Naam. Lahu kutubun. Muhammadun lahu kutub. Muhammad memiliki kitab-kitab. Perhatikan. Muhammadun lahu kutubun. Kita kasih na'at kathiratun. Kalau di sini kathirah khabar pada kutub, di sini kathirah sebagai na'at. Nah, ini na'at. Nah, ini mana mubtada? Ini mubtada pertama, Muhammad. Mubtada awal. Mana mubtada sani? Ini mubtada saninya. Ta'khir mubtada. Kutubun. Mubtada-nya apa? Mubtada saninya. Ini mubtada sani. Dalam bentuk na'at man'ut kutubun kathirah. Karena bentuk nakirah. Mana khabarnya? Ini khabarnya mubtada sani. Ini khabar. Nah. Khabar muqaddam. Nah. Mubtada sani. Khabar mubtada. Mubtada sani. Ya, khabar mubtada sani al-muqaddam. Ini khabar mubtada sani. Muqaddamun yang dudukan. Nah ini dia, ini contoh mubtada yang di awal seperti tadi. Kalau tadi adalah khabarnya bentuk istifham, di sini khabarnya ada bentuk apa? Syibhul jumlah jar majrur. Nah, Muhammadun lahu kutubun kasiratun. Nah, perhatikan harus ada dhamir kembali pada Muhammad. Mana itu? Lahu. Al-ha. Lahu kembali pada Muhammad. Nah. Apa artinya? Muhammad memiliki banyak kitab. Sahih ikhwan? Sahih? Baik. Muhammadun lahu kutubun kathiratun. Muhammad memiliki banyak kitab. Nah, itu terjemah bebasnya. Nah. Kalau terletiknya Pak, Muhammad memiliki kitab yang banyak, kan gitu? Kan tak enak kan? Bahasa enak enggak gitu? Muhammad memiliki kitab yang banyak. Tak pas ya. Kalau letternya begitu. Nah, memang bahasa translit harus antum kuasai juga ini terjemahannya dengan bahasa yang baik. Tapi antum ahli ini. Tapi Muhammad lahu kutubun kathira. Muhammad memiliki banyak kitab. Mana mubtada ini nih? Inilah mubtada yang kedua. Mana khabarnya lahu? Ini kathira bukan khabar. Ini na'at daripada kutub. Makanya harus ada dhamir kembali pada Muhammad. Tapi mungkin kita minta kepada para pendengar untuk beri contoh seperti ini. Baik. Ini sangat penting. Ya. Nam. Barakallahu fikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV. Tambahan faedah dari Ustaz yang disampaikan dan sudah dijelaskan tadi melalui papan tulis, Anda bisa lihat kembali dan mencatatnya. Kita berikan kesempatan bagi yang lain juga, silakan di 0218236543. Silakan Anda bisa menghubungi kembali, masih di pembahasan khabar di halaman 91. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya, nah. Baik. Ahlan ya, Umma. Ahlan basalan tikum. Silakan, Ustaz. Naam, tafadhali ya Umma Abdillah, ha? Ahlan bik. Ahlan biki. Ahlan basalan. Kaifa haluk ya, Umma? Ya, ahlan bikhair wa kaifa halukum ya. Barakallahu fik. Baik, tafadhali ya Umma Abdillah. Ahmadu baitu jamilun. Madza a'idi? Ahmadu baituhu jamilun. Baituhu jamilun. Baituhu jamilun. Taib. Ahmadu baituhu jamil. Berarti ini adalah jumlah yang seperti yang di atas. Ahmadu ya. Baituhu jamilun. Baituhu. Baituhu jamilun. Jamil. Ya. Apa artinya? Ahmad rumahnya bagus. Muhammad rumah. Ahmad rumahnya? Ahmad, rumahnya indah. Cantik, ya. Atau indah. Ya, jamil. Ya. Muhammad baituhu jamil. Taib, ini, kalau ini susunan biasa. Apa? Susunannya adalah seperti tadi. Ini mubtada awalnya, ini mubtada tsaninya, ini khabar mubtada tsani, ya. Nah, coba kasih contoh yang mubtada tsaninya muakhar diakhirkan. Atas khabarnya. Khabar dulu kan. Ya. Aisyatu man abuha. Man abuha. Mada? Aisyatu man abuha. Berwab. Aisyatu man abuha. Mal abuha. Man abuha. Man abuha. Sama? Aisyah siapa itu bapaknya? Aisyatu man abuha. Aisyatu man abuha. Jayid. Naam. Aisyatu man abuha. Naam. Aisyatu. Aisyah man abuha. Jayid. Naam. Naam, sahih. Aisyatu, si Aisyah siapa ayahnya? Naam. Aisyatu man abuha? Nah. Jadi mana mubtada'nya? Mubtada' pertamanya adalah Aisyah. Ya Umar Abdullah? Aisyah ya. Aisyah. Nah, Umar Abdullah mubtada' pertamanya adalah Aisyah. Ini mubtada' awal. Iya, mubtada' awal. Ini mubtada' awal. Ya, mubtada awal. Baik, mana mubtada tsani? Abuha. Abuha. Mubtada tsani mana? Abuha. Abuha. Jaid. Ini mubtada tsanin. Khabarnya adalah man. Ini khabar mubtada tsanin. Betul sih paham. Nah, dari mana kita tahu? Coba lihat jawabannya. Aisyatu man abuha? Al-jawab ismuha. Aisyatu ismuha. Abuha. Ismuha. Siapa? Abuha Muhammadun. Mas'ud. Ayahnya si Mas'ud ini. Mas'ud. Oh iya, kena anak saya bernama Aisyah. Aisyah itu abuha Mas'ud. Abu Bakar. Mas'udun. Abu Bakar. Mas'ud Ibn Mahmud. Ibn Yaso. Baik, Aisyah itu abuha Mas'ud. Nah ini, lihat ketika jawabannya abuha. Berarti apa? Ini mubtada tsanin. Mubtada yang kedua. Nah, makanya ketika jawaban terlihat mubtadanya. Nah ini khabar. Khabar mubtada tsanin. Nah, ini mubtada awal tadi. Mana khabar Aisyah? Kedua inilah kalimat ini. Abuha Mas'ud, inilah khabar mubtada awal. Ya. Fi mahali raf'in. Nah, coba Ummu Abdullah. Nah, Ummu Abdullah ini betul juga ini Ummu Abdullah. Baik. Takut. Naam, taib. Arabi, coba Arab kan? Aisyatu abuha Mas'ud. Atau yang di awal Aisyatu man abuha? Kaifa nu'rid? Aisyatu mubtada'un. Jadi Aisyatu mubtada'un. Marfu'un. Marfu'un. Naam. Alamatu rafi. Wa alamatu rafi. Wa alamatu rafi ma dhamatun zahiratun. Fi akhirihi. Boleh juga ala akhirihi, di akhirnya. Mana ini kan? Tu. Aisyah tu. Ini tentu enggak boleh bertanwin ya, kena nama wanita yang ada ta'nisnya. Baik, mamnu sarfi. Terus man? Man. Mubtada. Khabar. Khabar. La, la, la. Hakadha man ismu istifham. Oh iya, sebutkan jenis ini kan siapa? Ismu istifham mabniun ala sukun. Ala sukun. Fi mahal. Karena dia mabni, maka irabnya mahal. Fi mahalli raf'in. Khabar. Khabar. Mubtada. Khabar mubtada. Tsanin. Tsanin. Muqaddam. Muqaddam. Apa makna muqaddam? Didahulukan. Didahulukan. Iya, itu muqaddam. Taib abuha, abu. Mubtada tsanin muakhar. Muakhar. Iya. Diakhirkan. Marfu'. Marfu'un. Nah. Wa alamatu rafi'. Alamatu rafi'. Al waw. Al waw. Iya, karena ini bukan isim mabni. Karena ini isim mu'rab, karena akan berubah abuha, abaha, abiha. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin, Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Ini isim mu'rab, dia berubah. Maka langsung dikatakan marfu'. Nah, marfu'un wa alam tarafi? Al-waw. Al-waw. Iya kan? Niabatun. Niabatan anil? Niabatan. Anil dhammah, pengganti dhammah. Li'annahu? Li'annahu. Minal asma'il khamsah. Minal asma'il khamsah. Nah, wahuwa mudhaf? Mudhaf. Iya, ini memang banyak urusan ini. Namanya. Iya, uraikan jabatan kata banyak ini urusan ini. Mudhaf al-ha'u. Ini ha. Dhamirun. Muttasilun. Ini dhamir. Atau dhamir kata ganti. Muttasil. Dhamir muttasil. Nah, mabniha ala sukun. Fi mahali jarrin. Maka ini kerana dia mabni, maka dikatakan fi mahal. Mahal apa? Jar. Kerana mudhaf ilaih. Fi mahali jarrin mudhaf ilaih. Nah, kenapa fi mahali jar? Kerana mudhaf ilaih itu adalah hukumnya majrur. Ya. Terus bagaimana selanjutnya? Wal jumlatu. Ada apa jumlah penggabungan? Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabar. Naam. Wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarihi fi mahalli raf'in. Khabar mubtada' awal. Awal. Iya, mubtada' awal. Nah, bisa? Nah, ini juga hampir sama, cuma di sini langsung bukan mubtada muakhar, tapi langsung mubtada. Aisyatu mubtadaun marfu'un. Mubtada awal marfu'un. Wa alat rafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Abu mubtada thanin marfu'un wa alamat rafi alwaw. Ha? Niyabatan anid dhamma. Liannahu minal asma'il khamsa. Wa huwa mudaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Nah, mas'udun mubtada'un khabarul mubtada' thani marfu'un wa'ala matrafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Wal jumlatu minal mubtada' thani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar mubtada' awal. Ya. Tapi sebetulnya i'rab itu tidak sulit ya, karena itu i'rab itu sebetulnya polanya sama. Yang penting itu adalah mengetahui jabatan kata. Itu yang sangat penting daripada i'rab ya. Daripada i'rab, yang paling penting adalah mengetahui jabatan kata masing-masing. Ini apa jabatan kata mubtada, ini apanya khabar, ini sebagai mudhaf ilaih sebagainya. Nah, itu yang paling penting. Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Pada Ummu Abdillah di Solo, barakallahu fiik. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, masih kita berikan kesempatan kembali untuk berinteraksi di line telepon kami di 021-823-6543. Masih dalam pembahasan hukum-hukum khabar dalam jilid ketiga, Anda bisa membuka di halaman 91. Dan beberapa contoh juga Anda bisa sampaikan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Ustaz di papan tulis. Kita akan berikan kesempatan yang ketiga, silakan. Halo. Iya, halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bapak. Halo. Halo, Naam. Iya. Assalamualaikum. Iya, Tifi Raja. Iya, dengan siapa, Bapak? Di mana? Abdul Rauf. Baik, Bapak Abdul Rauf, mungkin diketirkan volume suara TV atau radionya, langsung menyimak via telepon saja, Pak, biar tidak ada feedback. Baik, dengan Pak Adraf, ada di mana, Pak? Dari mana, Bapak? Dari Teluk Lubuk, Palembang. Masya Allah. Ahlan. Silakan. Iya, nah, ahlan wa sahlan. Baik, silakan, Pak. Bisa memberikan contoh. Muhammadun. Iya. Muhammadun lahu sayyaratun jadidatun. Masya Allah. Mumtaz. Muhammadun lahu sayyaratun jadidatun. Sahih. Iya, Muhammadun mubtada awal. Mana khabarnya? Lahu sayyarah. Lahu sayyaratun. Iya, jadidah itu sebagai na'at ya, untuk sayyarah. Iya. Betul. Jadidatun. Naam. Na'at sani. Nah, bukan na'at sani. Itu na'at, enggak ada awal itu. Na'at untuk mubtada sanin. Iya, bukan na'at sanin, tapi na'at mubtada sanin. Mafhum? Iya. Iya. Jadi ya. Muhammadun lahu sayyaratun jadidah. Jadi Muhammad itu mubtada awal, lahu hanyalah khabar muqaddam li mubtada tsani, sayyaratun mubtada tsani. Nah, kemudian apa? Jadidatun na'at bagi sayyarah. Iya. Bagi sayyarah. Itu betul kalimatnya, betul. Masyaallah, sahihah. Nah, ini contoh tadi apa, khabar mubtada tsaninya didahulukan daripada mubtadanya, karena mubtadanya na'at apa nakirah, kemudian khabarnya syibul jumlah jar majrur. Baik, berikan contoh lagi, mungkin dalam contoh bukan jar majrur tapi khabar mubtada tsaninya bentuk dzaraf. Iya, keterangan keterangan. Maksudnya mubtada khabar mubtada tsani dalam bentuk dzaraf. Kalau tadi jar majrur lahu mubtada tsani, khabar mubtada tsani dalam bentuk dzaraf. Muhammadun lahu Muhammadun lahu. Kalau lahu itu berarti jar majrur. Kalau lahu itu jar majrur, coba bikin dalam bentuk dzaraf, keterangan waktu atau keterangan tempat. Keterangan tempat, coba bikin keterangan tempat. Muhammadun lahu baitun tawilun. Enggak, yang saya maksud adalah khabar daripada mubtada tsani itu adalah dalam bentuk dzaraf, keterangan, seperti keterangan tempat. Umpamanya Muhammad di depannya teh, kan gitu. Paham? Nah, Muhammad di depannya Muhammad di depannya iya rumah atau mobil, Bapak? Iya, bisa. Di depannya mobil baru. Tafadhol, silakan Pak Abdurrauf. Iya. Nah, ya di bisa bikin kalimat, coba terjemahkan dalam bahasa Arab. Muhammad, Muhammadun di depannya mobil baru misalnya, Bapak. Muhammadun. Iya. Di depannya, apa depannya bahasa Arab? Di depan amama. Amama. Berarti apa? Ama. Ayo. Ayo. Kamil, sempurnakan. Di depannya mobil baru. Amama. Muhammad di depannya mobil baru, Bapak. Iya. Saya rotun jadi datun. Nah, makanya harus ada dhamir amamahu. Amis ada dhamir. Iya. Kenapa? Dia harus ada dhamir yang kembali pada subjek yang pertama. Mubtada. Muhammadun amamahu sayyaratun. Iya. Muhammad amamahu sayyaratun jadidatun. Iya. Taib, nah ini dia. Launuhu ahmarun. Taib, mada? Launuhu ahmarun. Bukan, enggak boleh ahmarun ya. Iya. Launuhu ahmarun. Nah ini, balik sini dulu. Muhammadun amamahu sayyaratun jadidah. Muhammad amamahu sayyaratun jadidah. Mana mubtada tsaninya? Sayyarah. Sayyarah. Ma, iya, ini mubtada tsaninya. Mubtada tsani. Mana khabarnya? Khabarnya khabar awal ma. Bukan, khabar ini khabar mubtada tsani dulu. Khabar mubtada tsani Muhammad amama. Amamanya ini khabarnya. Iya. Ini khabar mubtada tsanin. Iya. Khabar mubtada tsanin. Mana mubtada-nya awal, ini dia. Ini mubtada awal Muhammad. Ini mubtada awal. Nah, Muhammad depannya apa? Kan belum sempurna. Jadi khabar ini bukan hanya amamahu. Ini belum sempurna. Sempurnya adalah ini dia, amamahu sayyarah. Ini baru sempurna. Kalau jadidah ini keterangan dia dalam bentuk naat. Ini keterangannya tanpa anak, jadidah tanpa naat itu sudah sempurna. Ya, kalimat yang penting sini adalah amamahu sayyaratun. Ya. Muhammad di depannya mobil. Tambah keterangan mobil baru. Ya. Nah ini mana khabar Muhammad kedua-duanya nih? Amamahu sayyara. Tidak cukup amamahu. Kalau amamahu belum sempurna. Muhammad depannya. Depan apa? Nyanya apa? Belum sempurna kan? Muhammad depannya, depan dia apa? Sayyaratun. Ah, ini yang saya maksud adalah khabar mubtada tsaninnya dalam bentuk apa? Dzaraf. Keterangan tempat. Ketemu tempat alam. Iya. Nah, mubtada-nya diakhirkan. Nah, karena dia nakirah. Mubtada-nya diakhirkan, khabarnya dulukan. Dan mesti diperhatikan harus ada dhamir hu-nya. Harus ada dhamir kembali pada Muhammad. Enggak bisa Muhammadun al-amama sayyaratun, hadza khata. Mamanya Muhammadun al-amama. Di depan, hadza khata. Kenapa enggak ada dhamir yang kembali ke sana? Nah. Mesti ada dhamir, makanya amamahu. Amamahu. Iya. Ya. Amamahu. Iya, di depannya. Jadi Muhammad, kenapa Muhammad? Di depannya mobil. Jadi dah mobil baru. Baru. Yang baru. Nah, yang baru atau baru itu kembali pada bahasa, kaidah bahasa kita, terjemahan yang tepat ya. Dengan apa? Iya. Ya. Nah. Kaidahnya apa? Iya. I'rab, i'rab, Pak. Baik, silakan i'rab. Muhammadun. Iya. Muhammadun wal ismul marfu'u. Nah, enggak disebutkan jamak angkat dulu. Ismul marfu'u mubtada'un. Baik, bisa. Muhammadun ismun marfu' mubtada'un, atau sebutkan jabatan kata langsung. Muhammadun mubtada'un. Muhammadun mubtada'un. Mubtada'un. Marfu'un. Marfu'un. Marfu'un alamatuhu dhammatun. Alamat rafi. Alamatuhu marfuun. Sebentar. Alamatuhu dhammatun. Sebentar. Dhamirotun. Lahba, pelan-pelan. Ada i'rab singkat. I'rab singkat begini aja. Muhammadun mubtadaun marfuun bidhamma. Selesai. Itu i'rab singkat. Iya, mubtadaun marfuun bidhamma. Kalau agak panjang tadi, mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tapi kita i'rab singkat aja ya, i'rab singkat aja karena ini bagi pemula. Jadi mubtadaun itu subjek, marfuun bidhamma, marfu dengan dhamma. Baik, terus amamahu, amama khabar. Nah, jangan langsung khabar. Lihat bentuknya apa ini? Dharaf. Amama dharaf. Dharaf makan. Dharaf makan. Makan. Ma mana makan? Makan dharaf tempat. Dharaf itu keterangan. Ya, keterangan tempat. Makan keterangan tempat, betul. Makan itu makan, bukan makan makan nasi. Tempat. Ya, dharaf makan. Ya, keterangan tempat. Mansubun bil mansub bil fathah. Mansub ini mansub bil fathah. Ya. Wa huwa mudhaf. Wa qul mudhaf. Wa mudhaf ya. Al ha'u mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Menempati jar kena ibam ni. Ya. Fi mahalli jar. Wa syibhul jumlah adh-dharfiyah khabar mubtada tsanin al muqaddam. Nah, jadi apa? Syibul jumlah, ini kata syibul jumlah karena dia dharaf. Syibul jumlah adh-dharfiyah fi mahalli raf'in khabarul mubtada ats-tsani al-muqaddam. Khabar mubtada kedua yang dihulukan. Baik, sayyaratun. Sayyaratun mubtada'un. Mubtada'un tsanin, ya, marfu'un. Marfu'un bidhamma. Sahih. Baik, jadi datun. Jadi datun na'at. Na'tun. Marfu'un marfu'un. Nah, bid marfu'un bid bidhamma. Bidhamma. Sahih. Ahsan. Barakallahu fik. Sudah bagus ini. Masyaallah. Tolong. Muhammadun. Iya, Amamahu. Sayyaratun jadidatun. Iya, Muhammadun wal ismul marfu'u. Al-ari anil awamil. Kenapa? Al-khali anil awamil. Al-khali anil mubtada'un. Nah, khabra betul. Mubtada'un. Amama. Hukmuhu zaraf. Zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Zaraf makan. Muhammad. Zaraf. Ya, zaraf makan. Zaraqun. Mubtada'un. Mubtada'un. Iya. Marfu'un. Marfu'un bidhammati. Bidhamma, iya. Jadi datun anna'at. Na'tun. Anak tu. Iya. Anak tu, anak. Tabi'un lil marfu'. Iya, betul. Betul, tabi'un lil marfu'un fi raf'ihi, betul. Naam? Iya, betul. Iya, iya, sahih. Sahih, iya, sahih, sahih. Sahih. Sahih, ahsan, barakallahu fiik. Fadra, jazakallahu khair. Ya, itu penjelasan. Iya, masalah. Iya. Itu penjelasan daripada hukumnya. Baik, masyaallah. Jazakallahu khair, Pak Abdul Afdi, Palembang, barakallahu fiik. Lembang Teluk Lubuk. Teluk Lubuk ya. Ahsan, barakallahu fiik. Masyaallah, semangat terus belajar bahasa Arabnya. Iya. Semangat terus Pak ya belajar bahasa Arabnya serta grammarnya. Iya. Baik. Iya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Abdul Afdi. Masyaallah, kalah ada anak-anak muda ini. Baik. Tapi kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543. Kita masih membahas mubtada khabar dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul Rauf dan yang lainnya, Anda bisa membuat contoh dengan jar majrur atau dengan zaraf. Ya, silakan. Ya, halo. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Muais. Naam. Di salah tiga. Baik, ahlan wa sahlan. Tafadhali ya Umm Ais. Assalamualaikum. Ahlan bik. Fatimatu aina kitabuki? Fatimatu aina kitabuki. Masya Allah. Ada ta'bir jadid ada. Naam. Ini juga sama seperti teriman ya, isim istifham. Baik. Fatimatu aina kitabuki. Taib, mana mubtada'nya? Mubtada' awal Fatimah. Mana khabarnya? Khabarnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu apa? Aina kitabuki. Aina kitabuki. Taib, itu jumlah ismiyahnya bisa dijelaskan mana subjeknya atau mubtada', mana khabarnya? Mubtada'nya adalah kitabu. Naam, kitabu. Mubtada' muakhar. Iya. Mana khabarnya? Aina. Aina isim isfam. Iya, mu'amu muqaddam. Karena isim itu menunjukkan apa? Itu dzaraf ya. Aina itu isim isfam, isim istifham dzarfi. Dzarfiyah, iya. Dia dzaraf, maka dia sebagai khabar. Ya. Tidak bisa menjadi apa? Mubtada'. Iya. Asalnya apa? Kalau disusun sesuai susun aslinya adalah susun aslinya itu apa? Fatimatu kitabuki aina, kan gitu. Nah, cuma tidak boleh ainanya letakkan di akhir, karena aina itu isim isfam harus letak di awal. Jadi aina kitabuki. Aina abuki. Aina ummuki. Aina jilbabuki. Jadi harus letakkan di awal ainanya isim isfam. Iya, dia sebagai khabar. Taib, jayid, fi misal akhar? Ada contoh? Al-masjidu. Iya. Al-masjidu janibahu na'lun aswadu. Naam. Jayid. Betul. Al-masjidu janibahu na'lun aswadu. Iya. Terjemahkan. Di samping masjid ada sanding warnanya hitam. Nah, itu kan terjemah bebasnya ya. Nah, sebetulnya samping masjid itu ada bahasa yang singkat. Jadi al-masjidu janibahu na'lun aswadu. Masjid di sampingnya ada sendal warna hitam. Kalau disusun seperti terjemahan ini, bagaimana? Janibal masjidi, kan gitu. Janibal masjidi na'lun aswadu. Di situ tidak ada mubtada tsani, hanya mubtada ada dua. Hanya mubtada ada satu. Mana mubtadanya? Na'lun itu mubtada muakhar. Mana khabarnya? Janiba. Iya, janiba. Ya. Nah, di sini khabarnya itu apa? Dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, ya, dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, sama seperti ini Pak, Muhammadun amamahu sayyaratun jadidah. Bisa disederhanakan ini. Nah, kalau disederhanakan, di situ tidak ada mubtada yang kedua. Ya, bagaimana disederhanakan kalimat ini? Amama. Ya, amama. Baik, bisa di nam ya Ummu Ais. Baik. Coba disederhanakan dalam bentuk uslub yang sederhana. Amama Muhammadin. Jayid, amama Muhammadin. Apa? Sayyaratun. Nah, coba bandingkan dengan kedua ya. Yang pertama yang kedua nih. Sayyaratun jadi datun. Ya, ini yang kalimat yang apa? Yang disederhanakan, amama Muhammad sayyaratun jadidah. Di depan Muhammad ada mobil baru. Ya, sebetulnya ini sama maksudnya. Maknanya dengan kedua dan pertama itu sama maksudnya. Muhammad di depannya ada mobil baru. Di sini apa? Di depan Muhammad ada mobil baru. Ada enggak perbedaan di sini maknanya? Di sini maksud ada perbedaannya? Tidak ada perbedaan. Laisa hunaka farq bainahuma. Yang beda adalah uslubnya. Itu aja bedanya. Uslubnya. Kedua-duanya dipakai dalam bahasa. Termasuk bahasa kita juga pakai kan. Nah, Muhammad ayahnya sakit. Nah, iya kan. Nah, Ali, maka apa? Si Ali, bukunya banyak. Kan gitu. Itu dipakai. Tapi bahasa singkatnya apa? Sederhana lagi. Buku si Ali banyak. Nah, jadi kutubu Ali kathira. Itu bahasa yang sudah sederhana. Ya. Kalau ini apa? Di situ ada sulb lain. Nah, ini yang sudah disederhanakan. Amama Muhammadin sayyaratun jadidah. Mana mubtada'nya? Mubtada' sini hanya satu, sayyarah. Inilah mubtada'. Mubtada'un muakharun. Mubtada' yang diakhirkan. Ya. Mana khabarnya? Amama. Ini khabar muqaddam. Iya. Muhammadin sebagai mudhaf ilaih. Jadidah sebagai na'at untuk sayyarah. Jadi di sini tidak ada mubtada awal, tidak ada mubtada sani. Yang ada cuma satu mubtada, sayyaratun. Kalau di atas ada dua subjek, Muhammadnya kemudian sayyarahnya itu. Ini subjek yang kedua, mubtada yang kedua. Nah, kedua-duanya di apa? Dipakai. Dan kedua-duanya memiliki kaidah. Taib fi misal akhar. Barangkali memberikan contoh lain biar lebih jelas untuk para pendengar dan para pemirsa TV Raja. Contohnya. Nah. Selamat malam ini, Fadhil. Sebentar. Coba nih saya bikin apa? Coba para pegawai. Nah, bikin. Itu kalimat pertamanya, para pegawai. Al-muwazzafun. Yang mana, Ustaz? Ya, saya bikin kalimat pertamanya al-muwazzafun. Kalau tadi semuanya dalam bentuk mufrad ya, Muhammad, Muhammad ya, Aisyah, Fatimah, itu kan dalam bentuk tunggal mufrad. Saya bikin bentuk jamak. Nah, supaya ada variasi. Ya, al-muwazzafun. Nah, coba lengkapkan, lengkapi. Al-muwazzafun. Ya. Yang atau bikin jumlah sederhana dulu. Yaitu apa? Mubtada'nya diakhirkan. Nah, diakhirkan, ditulisnya al-muwazzafun yang diakhir. Al-muwazzafun ini apa? Saya tulis kata muwazzafun. Nah, ini diakhirkan. Ini sebagai mubtada' muakhar. Coba bikin apa? Nah, bikin mubtada'nya atau khabarnya. Mala bisa. Mubtada'un sebagai mubtada' muakhir, Ustaz. Mubtada' atau bikinlah coba mubtada' awal lah. Mubtada' awal. Iya, coba al-mubtada'un biar lebih enaknya. Al-mubtada'una ya, mala bisa hum. Baik. Ulang kembali. Al-mubtada'una mala. Mala bisa hum. Malabisahum. Hum, iya. Malah, saya tulis apa adanya ya. Malabisahum. Terus Al-Mubtada'una. Sebentar. Para pegawai itu Malabisuhum. Nah, malabisuhum. Iya, betul. Ini itu harus diperhatikan. Nah, ini belum sempurna ini. Para pegawai itu pakaian mereka, memang kenapa pakaian mereka? Nadhifuna. Begitu? Enggak tahu ini apa pembicaranya. Sebentar. Jangan aja. Oh, jangan. Diganti. Jadi ya. Datun. Enggak, coba kata nadhif ini. Nah. Gimana? Mau diganti aja, Ustaz. Enggak tahu nadhifuna itu betul apa enggak ya? Ya, ini kebahani. Coba, ini enggak apa-apa ini. Kita lihat grammarnya. Muwazzafun, mubtada' pertama. Malabisuhum, betul. Dhamirnya sudah ada. Hum ini kembali kepada muwazzafun. Ini betul. Ini mubtada' yang kedua. Ini mubtada' yang pertama. Ini mubtada' yang kedua. Mana khabar mubtada' yang kedua? Mana khabar mubtada' kedua? Nadhifun kan? Oh iya, yang salah betul. Nah, ini apa arti nadhifun? Bersih kan? Bersih, nah, yang bersih itu pakaiannya atau pegawainya? Iya, pakaian. Pakaian. Kalau pakaian ini enggak pas. Nadhifun ini jamak dzukur untuk laki-laki yang berakal. Untuk berakal ya. Nah, ini jamak muzakkar salim, maka ini tidak pas kecuali kalau khabar pada muwazzafun. Nah, hadza khata. Nah, salahnya di mana? lihat muktadanya. Ini muktadanya, malabis ini jamak akil am ghairu akil? Berakal enggak? Enggak berakal. Karena pakaian itu benda. Pakaian enggak berakal. Kalau enggak berakal dihukumi dengan apa? Mu'annas. Iya, karena jamak. Jamak dia kan? Dia jamak kan? Plural kan? Dihukumkan mu'annas. Maka cukup khabarnya bentuk mu'annas mufrad. Berarti apa? Nadhi Fatun. Iya, nadhifatun. Ini khabarnya. Nadhifatun sama nih, Pak. Al-kutubu jadidatun kan? Nah. Nah, demikian juga al-malabisu nadhifatun. Kan gitu. Al-malabisu nadhifatun. Enggak buka al-malabisu nadhifuna, ada khata. Al-malabisu nadhifatun, al-kutubu jadidatun. Ya kan, al-buyutu wasi'atun, al-masajidu qadimatun. Nah, cukup karena dia jamak yang tidak berakal, cukup khabarnya dalam bentuk mufrad mu'annas, tidak perlu dijamakkan. Enggak perlu dijamakkan nadhifatun kecuali kalau dia berakal. Nah, ini khabar mubtada apa? Khabar mubtada? Mubtada tsanin. Tsanin. Ini kenapa? Karena ini khabar info pelengkap daripada malabis, bukan pelengkap daripada muwazzafun. Sekarang mana khabar ini? Nah, ini dia. Khabarnya apa? Jumlah kan? Khabar mubtada awal. Iya. Nah, betul. Nah, ini yang perlu sini, ini dia. Apa? Hum dhamir kembali pada muwazzafun, harus pas dhamirnya, jangan salah pasang. Ya, yang kedua, antara mubtada kedua dengan khabarnya juga harus sesuai, jangan salah pasang. Di situ yang perlu diperhatikan ketika membuat kalimat yang mubtadanya ada dua. Tapi ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau bertanya, Ustaz. Oh ya. Penggunaan ala dan fauqa itu perbedaannya gimana, Ustaz? Oh ya, Itu saja. Kedua, itu saja. Satu lagi ya. Ya, silakan, Mas. Apakah semua benda langit itu mu'annas? Baik. Kemarin sampai dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhasan. Ya. Nah, ini ala umumnya digunakan untuk sesuatu yang bisa dicapai. Maksudnya alal maktab. Ya, kalau fauqa itu umumnya digunakan untuk sesuatu yang tinggi, fauqa syajarah. Fauqa syajarah itu hukum asal. Iya, itu penggunaannya. Terkadang memang biasa terkadang dipakai bikin fauqal kitab. Nah, tapi yang sering pakai adalah alal kit alal maktab. Ya, maktab. Ya. Tidak pakai fauqal maktab. Tapi apa? Alal maktab. Nah. Kalau satu yang tinggi dipakai apa? Fauqa, itu hukum asal. Iya. Terkadang bisa apa digunakan apa kedudukannya digunakan, ya. Tapi itu kembali hukum asal. Itulah bahasa. Umpamanya man, man digunakan untuk apa? Lil akil kan? Wa ma digunakan untuk lil akil. Itu hukum asal. Tapi Al-Quran kita akan jumpai ternyata man juga digunakan untuk lil ghairi akil. Minhum man yamshi alal arba, kata Allah. Minhum man yamshi alal bara. Di antara mereka ada yang berjalan di atas empat kaki. Nah, siapa itu empat kaki? Apakah manusia? Hewan kan? Tapi dipakai apa? Man. Minhum man yamshi alal arba. Nah, demikian sebaliknya, ma terkadang digunakan untuk berakal. Perhatikan ayat tentang ta'addud, poligami. Apa kata Allah? Fankihu ma, antum senyum-senyum kalau dibilang poligami. Masya Allah. Satu aja belum ya. Tapi fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahili ma. Ma itu kan untuk gharba akal kan? Tapi di sini apakah gharba enggak bukan manusia? Enggak. Minan nisa ada keterangan kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Ma dijelaskan minan nisa. Nah, itulah bahasa Arab terutama bahasa Al-Quran yang begitu luas ya. Iya. Tentu ada maksud. Nah, ini kembali pada tafsir. Sama seperti dzalika. Dzalika hukum asal untuk apa ini? Digunakan untuk yang jauh kan? Hadza untuk dekat. Nah, untuk sedang apa? Dzaka. Jaraknya sedang, dzaka. Sedang atau jauh itu kembali pada uruf ya. Kalau untuk jauh, dzalika. Itu. Dzaka juga itu, tapi itunya apa? Tidak sejauh dzalika. Nah, untuk ukuran jauh dan sedangnya kembali pada uruf ya. Nah, terkadang dzalika di dalam bahasa Arab ya, itu terkadang digunakan untuk ini. Nah, untuk ini. Perhatikan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Perhatikan, dzalikal kitabu. Apa makna dzalika itu? Bukan itu, tapi apa? Hadza. Semua ahli tafsir. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan dzalika ai hadza, ini. Nah, dan itu kata beliau, banyak digunakan di dalam fil lughatil Arab, dalam bahasa Arab. Jadi orang bangsa Arab sendiri banyak menggunakan, sering digunakan, ya, digunakan apa? Dzalika untuk yang dekat. Ya. Tapi hukum asal, kembali pada hukum asal, dzalika untuk jauh, sedangkan hadza untuk dekat. Itu bukan. Wallahualam. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya dan demikian Pak Muais dari pertanyaan yang disampaikan. Kita berikan kesempatan mungkin di akhir ini pembahasan atau pertanyaan dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Bisa dijelaskan kembali Ustaz, kapan saja khobar itu dikedepankan? Tidak sesuai dengan kaidah yang baku bahwa khobar itu ada di tempat yang kedua. Jazakallahu khair. Ini terkait dengan khabar muqaddam ya. Iya. Kemarin sudah kita jelaskan beberapa tempat yang harus khabarnya dulukan dan mubtada'nya diakhirkan. Iya. Ini butuh penjelasan waktu. Baik, saya kasih ini ya. Ya. Umumnya pertama, kalau khabarnya itu adalah bentuk syibhul jumlah jar majrur, kemudian mubtada'nya nakirah ghairu mausufah, tidak disifati dengan kata sifat, kemudian apa, tidak diidhafakan, maka itu wajib mendulukan mubtada khabar dan mengakhiri mubtada. Nah, umumnya apa? Fil. Iya. Ya. Baik, apa? Fil bait. Nah, fil baiti rajulun. Dalam rumah itu ada seorang laki-laki. Ini mubtada. Ini khabarnya. Muqaddam. Khabar muqaddam. Ini mubtada'nya muakhar. Mubtada muakhar yang terdulukan. Boleh tidak didulukan dia rajulun fil bait? Hada la yus. Tidak boleh. Salah. Kenapa? Karena ini nakira. Arti nakira mudahnya apa? Dia tidak pakai alif lam. Karena bukan nama orang. Dia tidak memiliki alif lam. Nah, dan dia bukan mudhaf. Nah, ini nakira namanya. Tidak ada alif lam. Berarti dia nakira. Sementara khabarnya apa? Syibul jumlah. Maka harus diakhiri mubtadanya. Fil baiti rajulun. Inilah diantara contoh mendulukan wajib, mendulukan mubtada dan mengakhirkan khabar. Ini hukumnya wajib. Tapi ada hukumnya boleh. Boleh apa? Kalau dia ma'rifah. Khabarnya syibul jumlah. Nah, kita tadi fil baiti. Fil baiti ar-rajulu. Nah, ini. Ini boleh diakhirkan. Nah. Di awal, apalagi di awal, memang hukum asalnya mubtada di awal. Ar-rajulu fil bait. Tentu ini hukum asal, susunan asli begini. Fil baiti. Ini apa? Susunan asli. Nah, karena mubtada'nya ada alif lam ma'rifah, khabarnya syibhul jumlah jar majrur atau dzaraf, nanti amamal bait, mau ingat ar-rajul amamal bait sama saja itu dzaraf amamal baiti di depan rumah itu. Nah, ini seperti ini, boleh diletak di awal, boleh di akhir. Amamal baiti ar-rajulu, ar-rajulu amamal baiti. Nah, itu boleh. Tapi kalau ini, enggak. Mesti didulukan khabarnya. karena mubtada'nya nakirah. Iya. Iya, itu di antaranya. Karena mungkin nanti ini saja dulu, pegang saja ini dulu, apa pahami betul-betul ini, coba diperbanyak insyaallah pertemuan akan datang saya akan kasih contoh lagi mana mubtada' yang harus diakhirkan. Ya. Untuk supaya kita ulang kembali. Mada? Oh iya. Jazakallahu khair, kita angkat kembali pertanyaan yang tadi sempat terputus. Iya, betul. Ini juga menjadi pertanyaan dari pesan singkat. Ada yang bertanya tentang segala sesuatu yang di atas atau di langit, serta apakah dihukumi mu'annas. Oh tidak. Nah, itu kembali kepada ini adalah masalah mu'annas, namanya sama'i. Itu mu'annas majazi dan itu sama'i. Arti sama'i, begitulah didengar dari pemilik bahasa. Tidak bisa kita bikin-bikin. Nah, dari mana kita mengetahui? Dari bahasa. Dari bahasa itu sendiri. Lihatlah dalam kitab bahasa Arab. Atau lihatlah di dalam apa? Di dalam syair. Bahkan Al-Quran juga dicontohkan. Nah. Berarti as-sama itu digolongkan mu'annas. Al-ardu juga mu'annas. Nah. As-syamsu mu'annas. Nah. Tapi al-qamar saya perhatikan itu adalah digunakan untuk mudzakkar. Nah. Al-qamaru munirun. Asy-syamsu musyriqatun. As-sama'u safiyatun. As-sama' langit apa? Safiyatun. Mana safiyatun? Cerah. Jangan bersih. Bahasa kita apa? Enaknya apa? Cerah ya. Iya. As-sama'u safiyatun. Langit itu cerah. Nah, asy-syamsu musyriqatun. Matahari itu apa? Bersinar. Al-qamaru munirun. Nah, bulannya apa? Bercahaya. Nah, jadi untuk qamar itu ternyata digunakan untuk mudzakkar. Ada juga kadang-kadang digunakan untuk mudzakkar dan mu'annas. Ya, untuk mudzakkar dan mu'annas. Nah, ini cobalah kembali kepada kitab bahasa Arab ya. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian, dan kami angkat beberapa contoh yang disampaikan oleh pendengar kita. Di antaranya dari Ahkamaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kitabu suratuhu al-jibalu. Al-kitabu suratuhu al-jibalu. Saham. Naam. Al-kitabu suratuhu al-jibalu. Naam. Betul, kalau masuk surah itu apa? Gambarnya. Naam. Al-kitabu, kitab itu, suratuhu, gambarnya, al-jibalu, gunung. Betul? Iya. Demikian, jazakallah khair, akhamaruddin, barakallah fiqh. Kemudian kami akan kembali contoh berikutnya. Min aina huwa? Kemudian jawabannya, Al-hakibatu fiha qalamun jadidun. Tapi kami angkat pertanyaan yang kedua ya. Kalimat yang kedua, Al-hakibatu fiha qalamun jadidun. Jadidun, betul. Abu Salma disambas. Nah. Al-hakibah mubtada' apa? Awal. Fiha, ini khabar daripada mubtada' yang kedua nanti. Ha, betul, dhamirnya ha kepada al-hakibah. Itu betul, mu'annas, ya, mufrad. Kemudian fiha qalamun, ya kan? Qalam itu mubtada yang kedua yang diakhirkan. Qalamun jadidun. Ya, sahih. Terakhir dari Kufran di Polewali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabul ulama fihi fawaidun kathirah. Kitabul ulama fihi fawaidun kathiratun. Nah, bukan fawaidun, fawaidu. Tidak boleh bertanwin. Kerana itu sirah muntahal jumuk, timbangan mafa'il. Nah, kitabul ulama. Nah, mungkin maksud kitab itu isim jenis, itu boleh. Nah, dibikin kitabul ulama. Tapi boleh jamakkan. Kutub. Nah, itu bagus lagi. Kutubul ulama'i. Itu fiha. Bagus. Fiha kutubul ulama'il kudama'i. Ya kan? Kutubul ulama'il kudama'i. Fiha fawaidu kathiratun. Ya, insyaAllah. Safan fiha, betul, fiha fawaidu. Kenapa ha? Kembali pada kutub ya. Fiha fawaidu kathiratun. Baik, jazakallah khair. Dan ini pertanyaan atau contoh yang disampaikan yang terakhir yang bisa kami angkat sebagai ikhtitam, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah menjelaskan tentang khabar mubtada dalam bentuk jumlah al-ismiyah, ya, di mana mubtada awalnya, mubtada asaninya, kita jelaskan ada yang terletak apa setelah mubtada awal, dan terkadang juga mubtada saninya terletak apa di akhir setelah khabarnya dulu kan. Baik, ini yang jelas saya sampaikan pada pendengar maupun para pemirsa TV Raja, cobalah melatih diri dengan kalimat-kalimat yang sudah diberikan contoh tadi ya, supaya tidak lupa. Ini sangat penting. Ya. Baik, kita tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk liqa qadim, pertemuan akan datang insyaallah. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.